Sampai di mana? Sampai di mana? Minal usuli allati man taraka minha khuslatan. Sampai sini. Masuk sini ya. Tayyib. Qala hafizahallahu ta'ala minal usuli allati man taraka minha khuslatan. Syekh Rabi hafizahallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, beliau menyebutkan termasuk prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik dan yang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala al-mu'mini ay yu'mina bi anna al-qadara kullahu khairahu wa syarrahu, kullahu khairahu wa syarrahu min Allah tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi seorang mukmin untuk beriman bahwa takdir seluruhnya, takdir yang baik dan yang buruk, minallahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها عن القدر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى telah menyebutkan di dalam kitab الواسطية, العقيدة الواسطية dan yang lainnya tentang القدر, tentang takdir. Wa annahu darajatun, sesungguhnya takdir itu bertingkat-tingkat. Sesungguhnya takdir itu bertingkat-tingkat. Fadarajatul ula, tingkatan yang pertama, itu tingkatan yang pertama dari takdir, ilmu Allah al-muhit bi kulli syai'in, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Alim Allah bi ilmihi al-qadim al-azali kulla syai'in min makhluqatihi saghirihi wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan ilmunya al-qadimul azali, yang terdahulu dan abadi, kulla syai'in minal makhlukatihi, segala sesuatu dari makhluk makhluk ciptaannya, saghirihi wa kabirihi, kecil dan yang besar, daqiqihi wa jalilih, yang tersembunyi dan yang nampak, yang halus dan yang kasar, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada satupun yang samar bagi Allah, tidak ada satupun yang tidak jelas bagi Allah. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sajjala dhalika fi kitabin mahfudhin, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencatat hal itu di dalam kitab yang terjaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qaddarallahu maqadira kulli syai'in qabla yakhluqu as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanatin, 50 ribu tahun. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua takdir selama 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di Muslim dengan nomor 2653, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub qala ma aktub qala aktub ما يكون ما هو كائن إلى يوم إلى قيام الساعة. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, awwala ma khalaqallahu al-qalama, pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada al-qalam, perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Qala ma aktub, kemudian al-qalam itu bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma aktub, apa yang aku tulis? Qala aktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Ayuhal muslimuna ibadallah, al khairu wa syar, baik dan buruk, semuanya ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik, perbuatan buruk ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan kan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejelekan-kejelekan juga akan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في لوح المحفوظ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kullal ma'lumat, seluruh perkara, allati alimaha, yang semuanya telah diketahui dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, asyamil al-muhit, yang mencakup segala sesuatu, fil lauhil mahfud, di dalam al-lauhul mahfud, di dalam kitab induk. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin في الظلمات طيب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبيس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ma fil barri, apa yang berada di daratan wal bahri, dan mengetahui apa yang berada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak sehelai daun pun yang jatuh atau yang gugur, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya juga. ولا حبة في الظلمات الأرض, dan tidak jatuh sebutir habatin, biji pun, في الظلمات الأرض, di dalam kegelapan bumi. ولا رطب ولا يبيس, dan tidaklah sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata. Melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di dalam suratul An'am 59. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunaya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah. Ya bunayya, wahai anakku, Luqman al-Hakim berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sekecil apapun dan berada di sakhra, sakhra ini batu yang keras, au fi samawat atau di langit, au fil ard atau di dalam bumi, ya'ti biha Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasinya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apapun yang kita berusaha sembunyikan di dalam dada kita, semuanya diketahui oleh Allah, sekecil apapun bentuknya. Kita menyembunyikan di hadapan manusia dan tidak menampakkannya kepada mereka, namun hal itu tidak tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus jujur. Jujur di dalam beragama, jujur dalam berislam, jujur di dalam iman, jujur di dalam manhaj, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, kaidah untuk menilai pribadi seseorang sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Serapi dan sebaik apapun kita menyembunyikannya, semua akan nyata di hadapan manusia, walaupun engkau mengatakan tidak. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di Bukhari dan Muslim, di Bukhari dengan nomor hadis 6169 dan di Muslim 2640, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhuinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u, seseorang itu, ma'a, bersama, man, orang, ahabba, yang dia cintai. Ini bisa dinilai. Meskipun engkau membawakan berbagai alasan, engkau membawakan berbagai argumen untuk menutupi hal ini, namun semua itu nyata di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmatikum merahmati kalian. Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau menjelaskan kata As-Siddiqun, tentang orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur itu memiliki bayan, memiliki penjelasan indal ulama alaihim rahmatullah. Humul ladzina kamula tasdikuhum bima ja'at bihi ar-rusulu alaihim assalatu wassalam. Orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang sempurna kejujuran mereka, yang sempurna pembenaran mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa'alimul haqqa wasaddaquhu. Mereka mengetahui kebenaran dan mereka membenarkannya. Biyaqinihim, membenarkan dengan keyakinan mereka. Wabil qiyami bih, dan mereka berpegang teguh dengan kebenaran itu. Qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah. Dari sisi ucapan, perbuatan, keadaan dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka. Di antaranya Fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Banyak memberikan bimbingan, nasihat, arahan kepada umat Islam secara umum, terkhusus kepada ahlus sunnah, untuk tidak bersama dengan orang-orang yang menyimpang, untuk tidak bersama orang-orang yang sesat, untuk tidak duduk bersama mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara besar sebagai pembuktian bahwa kita mengikuti ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini sebagai bukti dari manhaj kita, bukan sebatas pengakuan saya ahlus sunnah. Namun ketika bimbingan para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang rinci, namun kita bermain-main dengan penjelasan itu. Wal kathiru igtarru bi anfusihim. Kebanyakan manusia, mereka tertipu dengan diri-diri mereka. Wajalisu ahlal ahwa. Dan bentuk tertipunya mereka, wajalisu ahlal ahwa, mereka duduk dengan para pengikut hawa nafsu. Fadha'u. Hasilnya, maka mereka pun tersesat. Berbicara mengikuti hawa nafsu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Fitnah yang baru saja menimpa ahlus sunnati wal jamaah. Fitnah yang besar. Seharusnya kita takut dan mengkhawatirkan diri-diri kita, jangan sampai kita terjatuh di dalam fitnah itu. Fitnah musafiq. Banyak menelan para duat ahli sunnati wal jamaah terseret bersama fitnah itu. Seharusnya kita menempuh sebab-sebab yang akan menyelamatkan kita dari fitnah musyfiqah. Bukan kita di hadapan manusia menampakkan kebaikan, di belakang kita bermain-main dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, kan dijelaskan dengan rinci di dalam kitab ini, dalam kitab Usulus Sunnah, dalam kitab prinsip-prinsip sunnah, agar kita tidak tertipu dengan diri kita sehingga membolehkan apa yang dilarang oleh para ulama alaihim rahmatullah. Ketika orang melihat kita, kita jauh, seakan tidak mengenal satu dengan yang lain. A dan B seakan tidak kenal. Ketika tidak ada yang melihat, berkumpul, ya zambillah, ditahawun bihaqillah. Ini bermain-main dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak jujur di dalam keimanan, tidak jujur di dalam manhaj. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Orang beriman dan jujur, dia tidak akan berdusta. Yang pertama, dia tidak akan berdusta untuk dirinya sendiri. Dia akan jujur pada dirinya sendiri. Dia akan jujur memegang keimanan. Dia akan jujur memegang manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albir, wa inna albirra yahdi ila aljannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Dan senantiasa seseorang itu jujur dan berusaha untuk jujur hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan berhati-hatilah kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kejelekan, dan sesungguhnya kejelekan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan senantiasa seseorang itu berdusta dan terus berdusta hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ayuhal muslimuna ibadallah, Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Al-Imam Syabi rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, fi adabi dunia wa din, dalam kitab Adabu Dunia wa Din, halaman 261 sampai 262. Alaika bisidqi haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'uka wajtanibul kadhib haitsu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadhurruk. Al-Imam Syabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wajib bagimu untuk jujur, meskipun engkau melihat bahwa kejujuran itu membahayakan kamu. Sesungguhnya kejujuran itu bermanfaat bagimu. Dan jauhilah dusta, meskipun engkau melihat bahwa dusta itu bermanfaat bagi kamu. Fa innahu yadhurruk. Sesungguhnya dusta itu berbahaya bagi kamu. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adanya ucapan-ucapan untuk menghadang berbagai bayanul ulama, berbagai penjelasan para ulama, dan nasihat-nasihat yang rinci dari orang-orang yang menasihati, ini menunjukkan bahwa dia sudah termakan dengan syubhat. Harus dipangkas, harus dikikis habis syubhat ini. Jangan dibiarkan. Karena sedikitnya syubhat yang ada akan menjadi besar apabila tidak dibabat, apabila tidak dipangkas. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini agama. Tidak boleh bermain-main dengan urusan agama. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir penjelasan tingkatan yang pertama dari takdir ini, Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala menjelaskan, fallahu alimun bikulli syai'in wa dawwana hadhihi al-asyya' kullaha fi lawhil mahfud. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan Allah mencatat perkara-perkara ini seluruhnya di dalam lauhul mahfud, di dalam kitab induk yang nyata. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menggolongkan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang jujur. Jujur dalam agama, jujur di dalam Islam, jujur dalam iman, dan jujur di dalam manhaj sampai kita meninggal dunia. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Famankana sawaban famin Allah, famankana khotoan famin Ismail. Jika ada benarnya, maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.